tahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota. Rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Macam kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa persaudaraan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup selalu akan dikejar waktu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba saling membanggakan harta benda di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Berbagai macam kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Keluarganya berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota.